إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Nawaqidil Islam. Dan kita masih berada pada An-Naqid Ar-Rabi', pembatal Islam yang keempat dari 10 pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada kajian sebelumnya kita membahas sebuah permasalahan penting. Sebuah permasalahan yang menyangkut akidah seorang muslim dan juga muslimah. Sebuah permasalahan yang sangat riskan apabila salah memahaminya, demikian pula salah di dalam menerapkannya. Permasalahan yang dirinci dan dijabarkan oleh para ulama, maka wajib bagi kita semuanya, ayuhal muslimun, as-salafiyun, was-salafiyat, untuk benar-benar memahami permasalahan tersebut dengan benar. Sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama kita. Permasalahan itu adalah permasalahan terkait dengan al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Telah kita sebutkan penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa permasalahan ini terkait dengan berhukum dengan selain hukum Allah adalah mas'alatun azimah, permasalahan yang besar. Wa fiha tafasil, dan padanya ada rincian, sehingga harus dirinci, tidak boleh dibiarkan mutlak, tidak boleh dipahami dan diamalkan secara global. Oleh karenanya, kelompok sesat Al-Khawarij, mereka melakukan tindakan-tindakan yang sesat dan menyesatkan, bahkan melakukan pengrusakan di atas muka bumi. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang kafir, penyembah berhala, kaum musyrikin, karena mereka salah di dalam memahami permasalahan ini dan tidak mau merujuk kepada para ulama. Mereka sombong, angkuh, merasa pintar, merasa mampu menelaah, mengkaji dan memahami nusus asy-syar'iyyah, nas-nas Al-Qur'an was sunnah dengan sendirinya. Tidak mau menoleh kepada para ulama, tidak mau bertanya kepada para ulama. Maka berakibat mereka menyimpang dari jalan Allah, mereka tersesat dengan kesesatan yang jauh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar-ramiyah. Al-Khawarij mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah menembus dan keluar dari buruan yang terkena anak panah tersebut. Sehingga sebagian ulama memvonis Al-Khawarij kufar, telah keluar dari dinil Islam. Di antara kesesatan mereka yang besar adalah menghukum dan memvonis kaum muslimin dengan vonis kafir. Telah keluar dari Islam dikarenakan berhukum dengan selain hukum Allah. Maka sekali lagi permasalahan ini permasalahan penting. Oleh karenanya Asy-Syaikh Shalal Fauzan dalam syarahnya terhadap pembatal Islam yang keempat ini, beliau membahas, merinci, menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah al-hukum bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Telah kita baca empat rincian yang dipaparkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah. Maka di kesempatan kali ini kita lanjutkan pada rincian yang berikutnya. Fa yaqulu hafizahullahu ta'ala, wa amma man i'taqada annahu la yajuzu al-hukmu bighairi ma anzalallah wa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang meyakini, dia yakin dalam kalbunya, yakin di atas ilmu yang dia ketahui, annahu la yajuzul hukm bighairi ma anzalallah, bahwa tidak boleh berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Wa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tidak boleh berhukum dengan selain yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena apa yang dibawa oleh Rasul berupa syariat dan juga hukum, hakikatnya itu adalah syariat dan hukum Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya seorang muballigh, penyampai, penjelas, perinci apa yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala hafidhahullah, walakinnahu khalafahu li hawan fi nafsihi ma'tiqadi annahu fa'ala muharraman. Akan tetapi dia menyelisihi hukum Allah, artinya dia berhukum dengan selain hukum Allah yang bertentangan dengan hukum Allah. Adapun hukum manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah, bahkan mendukung hukum Allah, memberikan kemaslahatan yang besar, maka tentunya tidak terlarang. Bukan dalam pembahasan ini. Yang dibahas adalah berhukum dengan selain hukum Allah yang bertentangan, berseberangan dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia menyelisihi hukum Allah karena hawa nafsu di dalam dirinya. Karena hawa nafsu yang mendominasi dirinya. Ma'tiqadin disertai dengan keyakinan bahwa dia telah melakukan keharaman. Dia sadar bahwa itu enggak boleh. Bahwa apa yang dia lakukan berhukum dengan selain hukum Allah, yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah, itu haram hukumnya. Wa hamalathu syahwatu wal hawa ala an hakama bighairi hukmillah. Namun yang mendorong dia adalah syahwat dan hawa nafsu untuk dia berhukum dengan selain hukum Allah. Aw hamalahu at-tama'u, atau yang mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah adalah ambisi kepada dunia, kerakusan kepada dunia, kepada harta dan yang lainnya dari perhiasan dunia. Ka'an dufi'a ilaihi rishwatun au malun fahakama bighairi ma anzalallah tama'an bil mal. Seperti dia terdorong atau diberikan kepadanya suapan, ya, disuap dengan harta, dengan uang, yang mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah. Wa huwa ya'taqidu, dalam keadaan dia meyakini, annahu 'asin, bahwa dia bermaksiat, sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, hukum yang dia tetapkan itu tidak benar, dia sedang bermaksiat kepada Allah. Wa mukhalifun li amrillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dia lakukan bertentangan, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Dia sadar bahwasanya dia salah, sadar dia telah menyelisihi perintah Allah dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Aw hakama bi ghairi ma anzalallahu tama'an fi mansibihi wa huwa yara annahu mukhti, atau dia berhukum dengan selain hukum Allah karena ambisi kepada jabatan yang dia kejar, dalam keadaan dia memandang dan mengetahui itu salah. Wa anna amalahu hadza la yajuz, dan bahwasanya perbuatannya itu tidak boleh, terlarang secara syar'i. Fa hadza la yukaffar al-kufrul mukhriju minal millah, maka orang semisal ini tidaklah divonis kafir dengan kekufuran yang keluar dari agama. Wa innama yukaffarul kufrul asghar, namun dia divonis dengan kufur kecil. Kufran duna kufrin, yaitu kufur bukan kekufuran, artinya termasuk dosa besar. Sehingga dia melakukan sebuah dosa besar yang haram. Kama yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinyatakan dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Fa hadzal ladzi yakunu kufruhu duna kufrin, maka inilah kekufuran yang bukan kekufuran, artinya al-kaba'ir, al-kabirah, termasuk dosa besar. Wa man hakama bighairi ma anzalallahu li hawa fi nafsihi la ayya'taqida anna hadha yajuzu aw ahsana min hukmillah aw anna hadha musawin li hukmillah wa inna ma hamalahu hawahu ala hadha aw annahu tama'a fi malin aw mansibin fa hakama bi khilafi hukmillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ajli hadha alladhi sarafahu min ghairi i'tiqadin fa hadha yusamma kufran amaliyan wahuwa minal kufril asghar wahuwa kabiratun min kabairiz dzunub wa khatirun jiddan walakin la yuhkamu bi annahu kharaja minal millati li anna aqidatahu baqiyah. Maka orang yang seperti ini, semisal ini, yang berhukum dengan selain hukum Allah karena dorongan hawa nafsu, karena syahwat dunia, karena ambisi-ambisi duniawi, dia tidak meyakini bahwa hal itu boleh, bahwa apa yang dia lakukan itu legal, Dia juga tidak meyakini bahwasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah atau setara dengan hukum Allah. Enggak. Dia meyakini bahwasanya hukum Allah hukum yang terbaik, hukum yang lebih afdal, hukum yang lebih bermaslahat. Wa inna ma hamalahu hawa, yang mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah adalah hawa nafsunya. Aw annahu tamaa, atau dia berambisi kepada harta atau jabatan atau yang lainnya. Lalu dia berhukum dengan hukum selain Allah yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Min ajli hadzal ladzi, dalam rangka ini semuanya tanpa ada keyakinan sedikit pun. Kata Syekh Al-Fauzan, fahadha yusamma kufran amaliyan, maka ini dinamakan kufur amali. Wahuwa minal kufril asgar, tergolong kufur kecil. Wahuwa kabiratun min kabairi dhunum. Ini kesimpulannya. Dan ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Wa khatirun jiddan, dan ini sangat berbahaya, jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan, jangan dianggap enteng dan kecil. Seorang menggunakan hukum selain dari hukum Allah untuk kepentingan dunia, untuk ambisi dunianya dalam keadaan bukan terpaksa. Dalam keadaan dia bisa menggunakan hukum Allah. Tidak ada paksaan, bukan sebuah kedaruratan untuk dia berhukum dengan selain hukum Allah. Ini lain pembahasannya, kalau darurat lain. Tapi ini karena hawa nafsu, memang syahwatnya menginginkan itu. Maka ini termasuk dosa besar dan sangat berbahaya. Namun pelakunya tidak keluar dari agama Islam karena akidahnya masih tetap ada. Ini rincian yang kelima. Kemudian yang berikutnya, rincian yang keenam. Qala hafizahullahu ta'ala, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah natijata khata'in fil ijtihadi wa huwa ahlun lil ijtihad wa lam yata'ammad mukhalafatal kitabi was sunnah fa huwa yuridul hukma bima anzalallah walakinnahu lam yuwaffaq lis-shawab. Rincian yang berikutnya, yang keenam, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah yang merupakan hasil kesalahannya di dalam berijtihad, hasil kesalahan dalam berijtihad, jadi dia berijtihad bosnya boleh, kemudian salah dia. Wa huwa ahlun lil ijtihad, dan dia adalah seorang yang memang memiliki kompetensi di dalam berijtihad. Wa huwa mujtahid. Wa lam yata'ammad, dan dia tidak sengaja untuk menyelisihi al-kitab wa sunnah. Fa huwa yuridul hukma bima anzalallah, dia sebenarnya menginginkan untuk berhukum dengan hukum Allah. Walakinnahu lam yuwaffaq lis-shawab, namun dia tidak diberi taufik untuk menempuh jalan kebenaran. Fahadha kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala an, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, baginya dua pahala. Dan apabila seorang hakim berijtihad ternyata salah ijtihadnya, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Fa khata'uhu maghfurun, maka kesalahannya terampuni. Li'annahu lam yata'ammad hadha syai', karena dia memang tidak sengaja untuk melakukan kesalahan itu. Wa huwa harisun ala ayyahkuma bisyari'ah. Dia sebenarnya orang yang serius dan bersungguh-sungguh untuk berhukum dengan syariat Islam. Wajtahada yatlubul hukma syar'i. Dia bersungguh-sungguh, berhati-hati untuk mencari hukum syariat dan berhukum dengannya. Walakinnahu lam yuwaffaq. Namun dia belum mendapatkan taufik dari Allah. Wa hadza yu'jaru 'ala ijtihadihi wa niyyatihi. Maka orang semisal ini tetap diberi pahala atas ijtihadnya dan niat yang murni, niat yang tulus, niat yang lurus. Wa yughfaru lahu, dan diberi ampun untuknya, li'annahu lam yata'ammad hadzal khata, karena dia tidak sengaja melakukan kesalahan ini. Sehingga perhatikan di sini pada rincian yang keenam ini, seorang berhukum dengan selain hukum Allah karena salah dalam berijtihad, maka dia tidak berdosa, bahkan mendapatkan satu pahala. Lalu Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan fahadhihi hiyal umurul umurut tafsiliyah fi hadhil mas'alatil 'azimah. Maka inilah rincian-rincian dari permasalahan yang agung ini. Allati hiya mushkilatul 'asril an, yang mana ini merupakan problem yang terjadi di masa ini. Problem terkait dengan al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan melanjutkan, beliau mengatakan wa mimma yata'allaq bihadhil mas'alah. Kemudian yang terkait dengan permasalahan ini pula, annal hukma bima anzalallah laisa kama yafhamu ba'dun nas alladziina yantasibuna ila ad-da'wati. Bahwa hukum atau berhukum dengan hukum Allah tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang yang menyandarkan dirinya kepada dakwah salafiyah, dakwah islamiyah. Innahu al-hukmu fil munaza'atil maliyah wal huquqiyah. Fakat bahwa berhukum dengan hukum Allah itu hanya berlaku dan diterapkan pada perkara-perkara harta dan hak-hak urusan dunia. Itu saja. Ya. Artinya mereka memahami bahwasanya hukum syariat, hukum Islam, hukum Allah itu berlaku pada bagian tertentu dalam masalah-masalah perkara-perkara harta, urusan sengketa tanah, urusan ya harta warisan, dan itu saja. Wala yutalibuna illa bihadza syai. Mereka tidak menuntut kecuali dalam perkara ini saja. Ayyahkum bima anzalallahu fil mahakimi faqat, yaitu berhukum dalam masalah ini, dalam urusan-urusan perdata yang mereka tuntut ke peradilan, ke mahkamah peradilan. Na'am hadza haqqun, kata Syekh Al-Fauzan, na'am ini benar, ini juga harus diterapkan hukum Allah. Ayyahkum bima anzalallahu fil khusumat, hendaknya berhukum dengan hukum Allah dalam berbagai perkara-perkara perselisihan, pertikaian, sengketa. Allati tajri fil mahakim, yang terjadi di peradilan. Wa anta hillal khusumat wal munaza'at bainan nas bisyari'ah, dan hendaklah diselesaikan berbagai perselisihan dan sengketa di antara manusia dengan hukum syariat Islam. Walakin laisal amru qasiran ala hadza, akan tapi permasalahannya tidak terbatas pada ini saja. Artinya penerapan hukum Islam, penerapan syariat Islam itu global, komprehensif, menyeluruh dalam semua sisi kehidupan beragama manusia. Sehingga beliau menyebutkan fal wajib an takunal aqidah wifqa kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka juga dalam bidang akidah juga harus diterapkan hukum Allah, syariat Islam, dalam masalah akidah harus selaras sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan masalah tauhid juga demikian. Dan juga beliau menyebutkan terkait dalam masalah ibadah juga demikian. Wa kadzalika la budda min tahkimi syari'ati fil ibadat. Demikian pula wajib untuk menjadikan hukum syariat sebagai penentu dan pemutus perkara dalam masalah ibadah. Mana ibadah yang disyariatkan, mana yang tidak, mana ibadah yang benar dan sesuai dengan bimbingan Nabi dan mana yang tidak. Demikian pula kata beliau, wa kadzalika tahakum ilallah fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Berhukum dengan hukum Allah di dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga harus berlaku semuanya. Fahukmullah ya'ti aidan fi umuril mukhalafat allati hiya duna syirki wal kufri. Hukum Allah juga berlaku pada perkara-perkara mukhalafat, hal-hal yang menyelisihi agama selain dari kesyirikan dan kekufuran. Fala budda min bayani hukmillahi fiha, maka harus dijelaskan hukum Allah padanya. Wa yubayyinu ma huwa ta'atun wa ma huwa ma'siyat, dan juga dijelaskan mana yang ketaatan dan mana kemaksiatan. Wa ma huwa ma'rufun wa ma huwa munkar, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, dan seterusnya, mana yang ibadah dan mana yang bukan. Ini semuanya harus dijelaskan berdasarkan hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Fal hukmu bima anzalallah amun, maka berhukum dengan hukum Allah adalah umum, global, menyeluruh. Walaisa khasan fi masailil munaza'ati wal khusumati fil amwali faqad, bukanlah hanya terbatas pada problem dan perkara-perkara sengketa dan perselisihan permusuhan dalam urusan harta saja. Kama yadhunnu ba'dun nas, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang. Wa amma umurul aqaid, menurut mereka, anggapan mereka bahwa permasalahan akidah, fannas yatrukuna kullun yakhtaru ma yurid wa yabqa ala ma yurid. Adapun dalam masalah akidah bebas, ya. Mau milih akidah Syiah, mau akidah Sunni, mau akidah Khawarij, mau akidah Murji', silakan. Atau dalam ibadah juga demikian, bebas. Ya. Bebas. Maka ini suatu yang sangat-sangat salah dan berbahaya. Demikian rincian dan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalil Fauzan hafizahullahu taala dalam menjelaskan permasalahan yang penting ini. Dan insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan tentang An-Naqidul Khamis, pembatal Islam yang kelima, dalam kajian yang berikutnya biiznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.